Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Babu syarikati, syarikah syirkah ini. Babu syirkati utawi iki gubab nerangno syirkah, sekutonan, persekutu dalam masalah harta. Setelah itu hartanya kita gunakan untuk berdagang, nanti hasilnya dibagi bersama sesuai dengan banyak sedikitnya harta. Wal wakalati lan wakalah, memasrahkan urusan kepada orang lain untuk dilakukan saat dia masih hidup. Kala iku jenenge wakalah, lewasiat, memasrahkan urusan pada orang lain untuk dilakukan setelah orang yang pasrah itu meninggal dunia. Itu bedoni wakalah karo wasiat. Kala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala dawusin Abu Hurairah kala dawusin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala nang kita liyane to apa? Kosong. Belum ngangkringan tak? Kalau ada ngangkringan, kalau ada muli yang ngangkringan. Kala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya karim. Kala dawu sinten Allah ta'ala, Allah ta'ala dawu ngini anna thalisu syarikaini. Ana utawi ingsun iku thalithu syarika ini iku nomor telune sekutu loro. Nomor telune wong kang bersekutu loro. Kala malam yahun ing dalam selagine ora berkhianat, ora mengkhianati sapa ahaduhuma salah siji ne syarika ini sahibahu ing koncone ahaduhuma. Faida khona mongko ing dalem nalikane berkhianat sapa ahaduhuma. Faida khona mongko ing dalem nalikane berkhianat sapa ahaduhuma. Kharajatu mongko metu sapa ingsun. Kharajatu mongko metu sapa ingsun min bainihima saking antarane syarika ini. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud sahahahu lan yahu ing hadis sapa Al Hakim Imam Al Hakim. Sapa Al Hakim Imam Al Hakim. Jadi ini hadis nganjurkan kita untuk musyarakah, untuk melakukan persekutuan dagang istilahnya. Musyarakah itu biasa persekutuan dagang harta saja biasanya. Jadi ya, hartanya dua orang dicampur jadi satu, lalu masing-masing dua orang itu memberikan izin kepada temannya untuk melakukan apa namanya perdagangan. Nanti badine dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan banyak sedikitnya harta. Begitu juga kalau ada rugi ditanggung sesuai dengan banyak sedikitnya harta. Kala jadi Allah menjadi nomor tiganya dua orang yang bersekutu. Artinya apa maknanya? Nomor tiganya dua orang yang bersekutu artinya Allah Ta'ala akan memberikan bantuan, perlindungan dan pertolongan dan menurunkan barokah kepada orang yang melakukan persekutuan dagang selama tidak melakukan pengkhianatan. Kalau sudah melakukan pengkhianatan maka Allah keluar, maka dagang yang salah satunya berkhianat itu tidak akan ada barokah. Karena apa? Allah gak ikut-ikutan. Qala wa anisa ibilan saking Sa'ib al-Makhzumi radhiyallahu anhu annahu satani Sa'ib iku kana ana sapa Sa'ib iku syarikan Nabi iku sekutune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla bi'tsati ing dalem sadurunge diutus dadi nabi. Jadi sebelum Islam itu sudah ada syarikah, persekutuan dagang itu sudah ada. Nah, termasuk Sa'ib al-Makhzumi ini sekutu Nabi dulu saat zaman jahiliyah melakukan persekutuan dagang. Faja'a moko teko sapa Sa'ib yaumul fathi ing dalem dinane penaklukan Mekah. Faqala moko dawu sinten Kanjeng Nabi marhaban bi akhi wa syariki. Marhaban kala nemoni kajembaran. Namoni sapa sira marhaban ing apa kajembaran tempat sing lapang. Bi akhi kelawan dulur ingsun wa syariki lan sekutu ingsun. Bi akhi kelawan dulur ingsun wa syariki lan sekutu ingsun. Nah, ini dianjurkan kita menyambut tahniah bagi orang yang datang dan mensifati dia dengan sifat yang paling disenangi olehnya. Rawahu dengan yang hadis Abu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Qala wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala dawu sinan Abdullah bin Mas'ud dawu ngene ishtaraktu bersekutu sapa ingsun ishtaraktu bersekutu sapa ingsun ana ya ingsun wa Ammar dan Ammar wa Sa'dul lan Sa'ad fima ing dalam perkara nusiba kang memperoleh sapa kita ing ma yauma badrin ing dalam dinane perang Badar. Dadi ghanimah yang diperoleh oleh mereka bertiga ini Ammar bin Yasir, Sa'ad ya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud dikumpulkan mereka apa melakukan kesepakatan melakukan persekutuan dagang di antara tiga orang ini. Qala al-haditha nurusna sapa sering hadis rawahu dan ing hadis sapa Nasa'i Imam Nasa'i. Jadi ngene iki. Nek delok niki ana sirkatul abdan. Ana sirkatul badan. Jadi nek cara Syafi'iyah sirka itu hanya untuk harta. Jadi dua orang atau tiga orang punya harta dikumpulkan jadi satu jadi modal bersama. Setelah itu dikelola, ya kan? Nanti badi ini dalam sangka satu bulan atau berapa terserah sesuai dengan perjanjian. Nah, nanti dihitung. Badi enggak? Nah, kalau badi, maka badi itu laba itu dibagi sesuai dengan banyak sedikitnya harta masing-masing apa namanya itu. Nah, apa istilahnya? Yang ikut itu, pengikutnya, anggotanya. Anggotanya kan tiga tadi. Dibagi sesuai dengan banyak sedikitnya masing-masing uang. Nah, di sini bukan syirkatul awal, ini syirkatul abdan. Syirkatul abdan. Jadi tiga orang ini, Ammar, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas ngomong, nanti kita perang Badar. Apa yang kita peroleh dari perang Badar, ini kita kumpulkan bersama. Nah, itu. Jadi bersekutu dalam badan. Syirkatul abdan. Ingat niki nek cara Syafi'iyah mboten niki. Kala Nature Safi agak kena. Nature Imam Malik kena dengan syarat pekerjaannya itu satu. Misalnya nih, pedagang kalau dagang itu, kalau misalnya tukang, ya tukang kabeh. Kalau misalnya tukang angkut, ya tukang angkut semua. Misalnya driver, driver semua. Driver Grab. Ibu hasilnya kita kumpulkan bagi barang lalu kita bagi bersama ya nggak masalah. Kata nih kalau Imam Buhanifah tidak mensyaratkan harus satu pekerjaan sehingga mungkin kalau menurut Imam Buhanifah nih kalau menurut Buhanifah karena tidak ada syarat apa tunggalnya pekerjaan maka boleh dokter bersekutu dengan tukang tambal ban. Wah untung tukang tambal ban ini. Akhirnya sekutre engko sedino hasil piro kita bagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Hah? Galang, nanti engko cara barifa keno, nek cara Imam Syafi'i ra keno, syirka itu hanya dalam masalah amwal, harta saja nek rada ra keno. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala dawsin Jabir aradtu ngarep rasa pengsun al khuruja ing metu ila Khaibar marang Khaibar. Kala fataitu moko nekani sapa ingsun an nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakola moko dawuh sinen Kanjeng Nabi ida ataita ing dalem nalikane nekani sapa sira wakili ing wakil ingsun. Nah niki wakalah nih. Bi Khaibar ing dalem Khaibar fahul mongko ngalapo, ngalap itu ngambil. Fahud mongko ngalapo sapa sira minhu saking wakili. Minhu saking wakili khamsata asyara ing 15 waskon apane wasake satu wasak pira wingane? 60 60 so. Kala rawahu kira-kira ing hadis sapa Abu Dawud wa sahahahu lan nyohehna sapa Abu Dawud ing hadis. Jadi nyawi kanjeng Nabi engko nek kowe teko Khaibar ya datangi wakilku di sana, ambil bagianku darinya sebanyak 15 wasak. Kala jadi enggak mewakilkan kita enggak apa-apa, mewakilkan perdagangan enggak masalah. Mewakilkan segala urusan yang bisa diwakilkan boleh. Kok kayak ibadah, ibadah-ibadah tertentu kayak sudah diwakilin, kayak sholat, poso, kalau diwakilin itu ya enak, poso diwakilin ya lah. Aku tetap sholat kan? Aku tetap poso gitu, aku gak poso gitu, pas kalau acara aku ya tetap poso, ya Allah. Kalau wa'an urwah lansaki urwah al-bariki radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku wa'ada ngutus inten Rasulullah mahu sertane Urwah bidinarin kelawan sak dinar. Yastari tuku sapa Urwah lahu krana Kanjeng Nabi udhiyatan ing udhiyah, udhiyatan ing udhiyah al-haditsah nusno sapa sira ing hadis rawahu lan ing hadis sapa Bukhari fi asna'i hadithin ing dalam tengah-tengah hadis. Wakot takut damalan teman-teman mesti siapa hadis kongkong tuku udhiyah. Dia itu satu kambing, ternyata sama Urwah satu dinar itu dapat dua kambing, iya kan? Nah satunya dijual sama Urwah sehingga dia datang kepada Kanjeng Nabi membawa seekor kambing dan satu dinar uang. Waduh, ini kan berarti satu dinar jeneng ini. Kalau wa'an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kala dawusin Abu Hurairah dawung ini bahasa ngirim ngutus sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ing Umar ala sedekoti ing atase sedako zakat kongko narik zakat dadi wakil Kanjeng Nabi al hadithan rusno sapa sering hadis muttafaqun alaihi di hadis iku muttafaqun alaihi. Qala wa an Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya satuni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naharo nyembelih sinten kanjeng Nabi talasan ing telu wasitina lan 60 63. Wa amaro lan perintah sinten kanjeng Nabi alian ing Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ayyad baha kelawan jento nyembelih sapa Ali al-baqiyah ingkang tersisa. Aja Nabi wis nyembelih berapa? 63 sing sisa nyawali. Blen terus no. Qala wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil Asif. Qala ing dalam ceritane Al-Asif, qala dawisin an-nabiy Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu lan berangkat sapa sira ya Unais hi Unais alam ra'ati hadza ing atase bojo wadone iki wong fa ini atarafat mongko lamun ngakoni sapa imra'atu hadza fa ini atarafat mongko lamun ngakoni sapa imra'atu hadza farjumha mongko ngrajam sapa sira ing imra'atu hadza berarti Kanjeng Nabi mewakilkan kepada Unes untuk merajam imroah tersebut. al hadisan rusno sapa sering hadis muttafaqun alaih babul ikrari utawi iki gubang rano ikrar ikrar niku apa menghabarkan sesuatu yang menjadi tanggungan dia. Wah, aku iki diutang, aku diutang sae iki ngono ikrar iku jenenge. Tapi nek ngene kamu diutang nang aku, Bang. Itu jenenge dadi ikrar. Iku jenenge pendakwaan. Nah, iku bedane ikrar. Jadi ikrar itu ngaku kalau dia punya tanggungan kepada orang lain. Kalau dia ngomong orang lain punya tanggungan kepada dia, dia punya tanggungan kepada saya, itu dhewe ikrar. Jenenge apa? Dakwaan, mendakwa orang lain. Qala Annabi Dzarrin radhiyallahu anhu qala tausin naudzar. Qala dauli marang ingsun sinten Annabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kul ngucap sapa sira Abu Dzar al-haqqa ing kebenaran. Walau kana senajan ono wal haqq iku murron iku pahit, katakan benar walau itu pahit. Katakan wis saya punya hutang sama engkau memang. Nah, itu walaupun hak pahit itu. Pahit itu tapi hak, katakan saja. Qala sahahu nyohena ing hadis sapa Ibnu Hibban min hadisin saking hadis tawilin kang dawa. Babul ariyati utawi iki iku bab nerangno ariyah. Apa ariyah itu? Pinjam meminjam. Kala utawi iki iku bab nerangno ariyah. An samrota bin jundub, saking samro bin jundub